emang beda dengan James Bond. Bodinya emang bukan Sylvester Stallone. Biar di make up atau operasi, ya segitulah adanya. Tanpa komisi, ambisi, atau ngincar posisi, siap nolong tanpa ngitung honor. Bergerak, bergerak, mengejar, mengejar, berlari, berlari, menangkap semua ngikutin insting. Gemesin gadis, katanya bokong dia gemesin tante. Tanpa di make up, tanpa operasi, ya segitulah adanya. Sayang si kapten homo, doyannya hanya pistol. Bikin gadis dan tante melon.